sahla illa ma'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idha shi'ta sahla amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi muhkami tanzil. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u illa Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu semua fakir miskin dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan kurnia hidayah, inayah, berkat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi dibekalkan dengan dua nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana dengan kedua-dua nikmat ini tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam satu ayat Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana apabila hamba aku ini datang menghadap kepada aku, tidak akan memberi manfaat sama ada hamba aku ini datang menghadap aku dengan membawa harta yang bertimbun-timbun ataupun hamba aku ini datang menghadap aku dengan membawa anak pinak yang ramai. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan kalau hamba aku ini datang menghadap aku walaupun sebatang kara, tetapi membawa hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera ini tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak para ulama menyebut secara umumnya bermaksud bahawa imtithalul hati yang imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Hati yang sentiasa melazimi imtithalul awamir, perkara-perkara ma'ruf, wajtinabun nawahi, dan hati yang sentiasa menjauhi an-nawahi, perkara-perkara yang mungkar. Hati ini ialah disebutkan ialah hati yang sejahtera. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan tadi oleh pengusir kita, kita sama-sama dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebut, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah." Solat secara berjemaah ini tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dibandingkan dengan solat secara bersendirian, infiradiyah, bisami'in wa ishrina darajah. Nabi SAW menyebut bahawa kamu akan diberikan ganjaran sebanyak 27 kali ganda. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tengok, maha kaya, wallahu wal ghaniyul hamid, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Baik, pada malam ini ana diminta oleh Ustaz Taufik petang tadi dalam tempoh sebelum asar untuk menggantikan, tidak dimaklumkanlah siapa ustaznya, masa tu berada di atas motor dari demonstrasi bantah ataupun boikot tu, ni telefon tu tak angkat lah, 4-5 kali telefon tak angkat, minta mesej je. Apabila minta mesej, minta tolong ganti. Tapi alhamdulillah, ruang masa saya sendiri pada waktu maghrib hingga insya' ni memang kosong. Dan tidak tanya pula nak kena ganti siapa. Cuma apabila diberikan alamat, insya'Allah akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan malam ini untuk sedikit sebanyak menggantikan ataupun kita berkongsi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Saya sendiri datang dari Kota Baru, belajar di UIA dalam bidang undang-undang. Baru tamat pada April lepas dalam ijazah ataupun first degree. Ijazah yang pertama dalam undang-undang sivil. InsyaAllah buka semester pada bulan 9 ni, akan sambung 2 semester lagi ataupun setahun dalam undang-undang syariah. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, tengok nama Tuan Guru Haji Nik Razi Nikmat. Tengok kena ganti Tok Guru hari ni. Kita ni jenis anak murid ni rasa kerdil sangat. Rasa nak balik dah tak ni. Tapi dengan apa nama ni, insyaAllah. Kalau saya ada 50 sen, saya akan berkongsi 50 sen dengan tuan-tuan. Kalau ada saya ada RM1, saya akan berkongsi RM1 dengan tuan-tuan. Dan moga-moga kita ada apa nama ni, kelapangan masa dan kesempatan untuk bersua muka dengan Tok Guru Haji Nik Razi Nikmat. Apapun tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kerangka masa yang daripada waktu maghrib hingga ke isyak ini, insya-Allah kita akan menilai dan memerhatikan sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Pernah dengar nama kitab ni? Betul eh? Okey, bahagian yang pertama, okey, berkenaan dengan adab-adab dalam melaksanakan ketaatan. Tak apalah kalau mungkin sebelum ni ustaz-ustaz dah, yang lain tok guru dah, yang lain dah sebut. Tapi pada malam ini kita akan ulang. Okey, dalam perkara agama ni tidak ada masalah kita ulang perkara-perkara yang berkaitan dengan mendidik hati. Sebab iman kita ni sifatnya turun naik. Okay? Ada seorang senior, saya sendiri sebut al-imanu kalif. Okay? Naik turun. Iman ni seperti lift, naik turun. Ha, dia buat perumpamaan macam tu pula. Tapi kita nak sebutkan, walaupun perumpamaannya macam pelik sikit bunyi, tapi kita nak katakan bahawa iman kita ni tidak sama dengan iman para malaikat. Okay? Yang mana iman kita ni, kalau kita sentiasa mendidik hati-hati kita dengan kuliah-kuliah agama, okay? Dengan perkara-perkara kita sentiasa melazimi amal ma'ruf dan nahi mungkar, maka insyaAllah iman kita itu akan sentiasa konsisten ataupun terus naik. Tapi kalau iman kita ni manusia, memang Allah Ta'ala jadikan iman ni, kalau kita tak didik dengan apa nama ni, santapan rohani, makanan rohani, iman, okay? Macam juga kita, kalau kita sentiasa melazimi santapan fizikal, berat badan kita naik. Iman kita pun macam tu. Kalau kita sentiasa melazimi dengan santapan-santapan rohani, sebagai contoh kita memberi kuliah ataupun mendengar kuliah, okay, kita melazimi amal-amal sunat, insyaAllah iman kita itu akan naik. Okay, walaupun tidak dapat diukur dengan penimbang. Okay, kalau berat badan memang boleh ukur dengan penimbang. Nak tahu kita makan banyak mana, tapi iman kita ni, nak tahu macam mana iman kita naik atau tidak, tengok pada perilaku kita, tengok pada apa yang kita nak sebutkan berkenaan dengan adat-adat dalam melaksanakan ketaatan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, sebelum kita masuk pada tajuk ini juga, bagaimana para ulama, okay, dalam apa nama ni, memberikan pengiktirafan kepada Al-Imam Al-Ghazali. Kita, kehidupan kita sebagai seorang manusia, lebih-lebih lagi dalam kita berada dalam sebuah negara bersistemkan demokrasi berparlimen, kita ada sultan, kita ada raja, kita ada Perdana Menteri, kita ada Menteri Besar, ada anugerah-anugerah yang tersendiri. Okay, ada yang bergelar IR, ada yang bergelar Tun, ada yang bergelar Datuk Seri, ada yang bergelar apa nama ni, Tan Sri dan sebagainya. Okay. Al-Imam Al-Ghazali digelar oleh para ulama yang lain dalam memberikan pengiktirafan kepada karangan kitab ini. Okay. Digelar Al-Imam Al-Ghazali sebagai Doktor Hati. Itu dia. Okay. Doktor Hati. Walaupun Al-Imam Al-Ghazali bukan specialized ataupun mengaji bahagian perubatan secara direct, secara langsung. Tetapi digelar Doktor Hati. Kenapa tuan-tuan? Dirahmati Allah SWT. Kerana dalam kitab Bidayatul Hidayah ini mengajar, okay, kepada kita berkenaan dalil-dalil daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, bagaimana kita nak menjaga hati kita. Okay, bagaimana disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa nama ni, jika ada seketul hati di dalam badan manusia, wa idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan, sebelum kita masuk dalam konteks nak bedah siasat hati kita, walaupun mungkin dalam kerangka masa kita yang tidak berapa lama ni, mungkin kita tak sempat nak sentuh, tapi saya masuk sedikit berkenaan dengan permasalahan hati. Kenapa digelar oleh para ulama Al-Imam Ghazali ini sebagai Doktor Hati? Kerana dalam kitab ini mengajar kepada kita bagaimana kita nak merawat hati kita yang riak, bagaimana kita nak merawat hati kita yang ujub, bagaimana kita nak merawat hati kita yang hasad dan sebagainya, perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang terkeji, yang tercela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertamanya kalau kita tengok dalam kitab ini, ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah itu ada yang fardu dan ada yang sunat. Ini permulaan bicara Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Disebutkan bahawa secara umumnya pembahagian bahagi kepada dua bahagian. Yang pertama yang wajib, okay, solat wajib, dan yang kedua yang sunat, solat sunat. Itu sebagai contoh mudah. Okay, dan amalan-amalan wajib yang lain, cuba kita list down, cuba kita senaraikan amalan-amalan wajib yang lain, itu ialah pembahagian yang pertama dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali. Adapun yang sunat ini pembahagian yang kedua. Okay, kita sebut sebagai solat sunat, apa nama ni, solat qiyamul lain. Kemudian kita sebut tentang baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Amalan-amalan sunat dibahagikan dalam satu kategori dan satu balang yang bernama amalan-amalan sunat. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali mengkiaskan lagi bahawa yang wajib ini tuan-tuan dirahmati Allah SWT ialah amalan yang kita sebut dalam bahasa sekarang ialah amalan modal. Okay? Adapun yang sunat itu ialah amalan yang kita namakan sebagai amalan keuntungan. Yang modal ini tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Allah SWT apabila kita dihadapkan kepada dia, Allah Ta'ala akan tengok kita sama ada cukup atau tidak modal kita untuk menghadap Allah Ta'ala. Adapun yang sunat ini tuan-tuan, kalau kita tak cukup pun tidak mengapa. Sebab itu dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatu, karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Okay. Tafsiran secara bahasa Melayu ialah amalan wajib ni tuan-tuan diwajibkan ke atas seorang mukallaf. Ini tafsiran bahasa Melayu saya sebut. Okay. Yang mana apabila kita buat, kita akan dapat pahala, dan apabila kita tinggal, kita akan dapat dosa. Ini amalan yang wajib. Tuan-tuan, sebagaimana yang kita maklum dan sebagaimana yang kita tahu ialah amalan. Yang mana apabila kita buat, kita dapat pahala, dan kalau kita tinggal, tidak akan la dhanba fi, la isma fi, la isma alaih, tidak akan berdosa sedikit pun. Atau apapun tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sebutkan di sini bahawa sekalipun ada yang wajib kita buat, yang sunat kita nak tinggal pun tidak mengapa, tetapi dalam kitab ini menekankan berkenaan dengan amalan-amalan sunat. Okey. Amalan-amalan sunat. Yang mana yang wajib ni kita clear cut, kita memang jelas dalam fikiran kita, kita sakit ke, kita uzur ke, okey, dan sebagainya, kita kena tunaikan solat. Hatta dengan menggerakkan biji mata. Kita ada panduan, saya kira banyak. Saya kira banyak kitab-kitab di luar sana yang mengajar berkenaan dengan panduan solat. Hatta kita sakit pun kita kena solat walaupun dengan menggerakkan biji mata. Okay, diselangi dengan niat kita di dalam hati. Kena sekali. Nak sebut bahawa yang wajib ni tuan-tuan, okay, kena buat walaupun kita berada dalam keadaan sangat-sangat darurat. Kena buat. Adapun yang sunat ni, kalau kita sentiasa sihat, kalau kita tak nak buat pun tidak mengapa. Tetapi disebutkan dalam kitab ini, bagaimana amalan yang sunat ini menjadi pelengkap kepada amalan fardu kerana kerisauan kita pada hari kiamat kelak. Okay. Kita menghadap Allah Ta'ala, kita dibentangkan dengan amalan yang kita sebut tadi, amalan modal. Okay. Allah Ta'ala bagi 10,000, kita menghadap Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak, kena bawa 10,000. Sebagai contoh. Kalau kita, umur kita sekarang ni 63 tahun, okay, kalau kita ni bergelar seorang akil baligh, mumayyiz, mukallaf dan sebagainya pada umur sebagai contoh 17 tahun. Tolaklah 63 tolak 17. Okey, dihitung dan dikira amalan dosa kita, pahala dan dosa kita. Cuba tolak 63 tolak 17 dapat berapa? Kemudian kita darab dengan amalan solat sahaja sebagai contoh. Okey, tengok cukup atau tidak. Okey, kalau tak cukup modal ni tuan-tuan, kita akan dapat penyakit lah pada hari kiamat kelak. Wal-iyazubillah min zalik. Penyakit kita pada hari kiamat ni kelak, tuan-tuan dirahmati Allah SWT, apabila diputuskan keputusan kita pada hari kiamat kelak, kita tidak akan dihantar semula atas muka bumi ini. Kita tidak akan dihantar semula ke atas muka bumi ini. Sebab itu ada para ulama' sebut, apabila kita bercakap dalam konteks ini, okay, bagaimana dunia ini dikiaskan seolah-olah sebuah perhentian sahaja. Okay, di bawah satu bayangan pokok. Kita ni sebagai seorang musafir dunia. Itu dia. Okay, kita sebagai seorang musafir dalam stesen yang bernama stesen dunia. Kita nak menuju stesen yang bernama stesen akhirat. Okay, kita dah lepas stesen yang pertama, stesen rahim. Okay, kalau tak faham lagi, esok cuba pergi ke stesen arati mana-mana. Nak tuju ke mana-mana tempat. Carilah 5 tempat stesen. Okay, kita nak berhenti ke mana-mana. Okay. Kalau kita berhenti ke stesen, di stesen yang ketiga, cuba bayangkan, ini adalah stesen dunia, kita nak menuju lagi ke ini, adakah kita akan menghabiskan segala wang kita? Adakah kita akan menghabiskan segala, kalau ada makanan, makan minum kita? Tidak. Sudah tentu tidak. Orang yang bijak ni tuan-tuan, dia akan merancang bagaimana saham dia ataupun account bank dia di akhirat ni ada atau tidak. Okay. Dompet dia ataupun kewangan dia, wang dia ni, makanan minum dia ni, nak bawa pada hari akhirat ni ada atau tidak. Ini orang yang bijak. Sebab itu, orang yang tidak bijak ni tuan-tuan, dia akan anggap ke depan dunia ni, dia the ultimate goal. Okay. Impian, kita kata, yang kemuncak. Maknanya, apabila mati, maka khalas. Dah tak ada kehidupan selepas mati. Sebab itu, kita orang Islam, kita diajar bahawa hidup di atas muka bumi ini ialah sebagai mazra'atul, sebagai ladang kepada akhirat. Okay, kita bercucuk tanam di sini. Hasilnya kat mana tuan-tuan? Hasilnya atas di hari akhirat kelak. Sebab itu kita masuk balik pada tajuk kita. Bagaimana Al-Imam Ghazali sebut kepentingan, keuntungan ini kerana kalau kita dihadapkan oleh Allah SWT dengan bawa yang modal sahaja. Okay? Bimbang-bimbang. Ya? Bimbang-bimbang apabila Allah Ta'ala cek balik, tengok-tengok tak cukup modal kita. Okay? Tak cukup. Sebagai contoh, amalan kita, kita rasa kita buat dah hari ini. Kita solat subuh, zuhur, asar, maghrib, insyak secara berjemaah lah. Yeah? 27 darab, 5. Tapi tengok apabila Allah Ta'ala cek pada 24 Jun 2011, amalan kamu ni yang sah dua fardu sahaja. Tiga. Bagi contoh. Kenapa? Kerana ada penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hatilah. Inilah yang akan menyebabkan amalan-amalan kita tertolak. Akan jadi haba'an mansurah, disebut dalam satu ayat Al-Quran. Akan jadi debu-debu yang berterbangan. Okay? Akan jadi debu-debu yang berterbangan. Inilah yang sangat-sangat kita risaukan. Sebab itu, tuan-tuan, dirahmati Allah SWT, kita kena belajar berkenaan dengan penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, riak, ujub dan sebagainya ni, supaya amalan kita ni, kita buat dapat 100%. Kita sebagai contoh, analoginya, kita jawab peperiksaan. Tuan-tuan ingat balik masa kita di sekolah zaman dulu. Apabila kita jawab exam, jawab 50 soalan dah. Tapi orang lain dapat 100, dapat 80, kita dapat 40-50. Ha, kat mana silapnya? Okay. Orang lain solat apa ni fardu maghrib dengan kita dah. Okay. Tapi orang lain disahkan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima, makbul. Tapi kita ni, Allah Ta'ala tolak. Kenapa? Inilah masalah-masalah yang mana ubat antara ubat pencegahannya ialah kita menampun dengan amalan sunat. Ha, panjang cerita, bab fardu. Wajib dan sunat. Baik, kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahawa kita pembahagian manusia ada tiga. Okay? Muslim salim, Muslim yang sejahtera. Okay? Muslim yang salim, Muslim yang sejahtera. Muslim yang sejahtera ni macam mana tuan-tuan? Muslim yang sejahtera ni, kita sebut di awal tadi lah, mereka yang hanya menjaga amalan fardu sahaja. Yang membuat amalan-amalan wajib sahaja. Okay? Puasa sunat pun tak buat. Solat sunat pun tak buat. Sunat lain tak buat. Jaga yang wajib sahaja. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ghazali bahawa sudah cukup. Sebenarnya kalau kita buat amalan-amalan wajib, sebenarnya sudah cukup untuk kita tempah tiket masuk syurga. Dah cukup requirement tu. Tapi kita risau yang tadi. Kita risau pada masalah hati kita ni. Manusia ni, sebab tu kita kena baca Ya Muqallibal Qulub, Sabit Qulubana Ala Dinik Wa Ala Ta'atik Wa Ala Dinik. Kita kena baca doa ni. Supaya Allah Ta'ala jaga hati kita. Kita jangan main-main tuan-tuan. Sebab hati kita ni sangat mudah dibolak-balikkan. Okay? Sekejap di atas, sekejap di bawah. Kita ni bukan para malaikat. Okay? Kita ni bukan juga syaitan. Okay? Kita ni manusia yang kadang-kadang hati kita ni, kalau kita betul-betul dapat jaga dengan baik, kita boleh pergi sampai darjat lebih mulia daripada para malaikat. Tapi kalau kita tak pandai jaga hati kita, kita boleh jadi lebih jahat daripada syaitan. Wal'iyadu billah min dhalik. Sebab itu disebutkan oleh Al-Imam Ghazali bahawa sedangkan yang modal ini kita akan selamat, Muslim salim, sejahtera. Okay? Muslim yang sejahtera, Muslim yang selamat. Tapi kita nak jadi Muslim yang rabih, peringkat yang kedua. Okay? Pembahagian yang kedua ialah Muslim yang rabih, Muslim yang untung. Okay? Kalau ada nama rabihah, maksudnya keuntungan. Orang lelaki biasa jarang nama rabih. Tapi orang perempuan biasa ada Nur Rabihah ke, Siti Rabihah ke, dan sebagainya. Yang mana Muslim Rabih ini ialah Muslim yang untung. Untung ni macam mana? Dengan keuntungan inilah sebenarnya yang membezakan tingkat-tingkat kita apabila kita masuk syurga kelak. Okay? Syurga first class, syurga second class, syurga macam mana? Mana bezanya? Tengok amalan sunat. Kalau amalan wajib settle, okay, markah penuh 100% dah. Tapi kalau amalan sunat ni berbeza, maka pada saat itulah yang membezakan ada yang masuk syurga Firdaus, ada yang masuk syurga Na'im, ada yang masuk syurga Darussalam dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, kita kalau kita nak tidur hotel pun kita pilih first class. Takkanlah kita nak masuk syurga ni, kita masuk syurga sixth class, fifth class, fourth class. Ha, kita mestilah target pada first class juga. Sebab kehidupan kita walal akhiratu khairu wa abqa. Ya, dalam ayat Al-Quran disebut hari kiamat, hari akhirat ni khairu wa amqa. Ada dua sifat hari kiamat. Yang pertama khairun, lebih baik daripada kehidupan atas muka bumi ini. Yang kita duk rasa atas muka bumi ni seolah syurga dunia ni, sebab kita terpesona dengan dunia. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Tak masuk lagi tajuk kita ni. Mukaddimah. Okey, tapi kita ceritalah sikit-sikit, kita cuba kaitkan. Okey, bagaimana syaitan ini fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Bagaimana apa nama ni, pandangan manusia ni yang kita dah nampak cantik, baik, elok dan sebagainya, sebenarnya waliyadu billah min zalik, kita risau asyaitan yang menghiasi amalan-amalan baik kita ataupun pandangan-pandangan yang sebenarnya buruk kita nampak baik. Sebagai contoh, ini saya sebut secara jelas, orang menyanyi sebagai contoh. Okey, dapat gelaran datuk, dapat kereta mewah, dapat itu, ini dan sebagainya. Kita tengok ke depan dia atas muka bumi ni rasa senang. Kita tengok orang yang bergerak di jalan Allah SWT, orang yang berjuang di jalan Allah SWT ni sentiasa kena fitnah, ya, sentiasa dizalimi dan sebagainya. Kita nampak ini pandangan tidak baik ni. Sebab syaitan tu dah twist lah fikiran kita. Okey, kita nampak yang maksiat ni kita nampak baik. Yang buat baik ni kita nampak jahat. Inilah yang kita takut. Moga-moga Allah Ta'ala menjaga pandangan kita. Sebab itu kita kalau nak lihat perkara atas muka bumi ini, tuan-tuan, kita jangan tengok pada pandangan mata kasar kita sahaja. Okay? Kita adalah sumber untuk kita jadikan sebagai rujukan. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Ini sumber-sumber untuk kita tengok betul ke sistem aturan atas muka bumi ini. Ini sumber-sumber yang perlu kita tengok. Yang kita sebutkan tadi sebagai sumber ini bukan setakat menjadi sumber perundangan, tapi sumber-sumber inilah yang sepatutnya menjadi justifikasi yang menyebabkan kita nak bertindak ni inline tak selari atau tidak dengan Al-Quran, selari atau tidak dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selari atau tidak dengan apa yang disebutkan oleh al-ijma', selari atau tidak dengan al-qiyas yang Al-Quran ataupun dengan yang Islam sahkan sebagai salah satu sumber perundangan. Okey, sebab itu perkara yang saya nak sebut juga, yang kedua sensitif juga berkenaan dengan rokok. Tak masuk tajuk lagi ni. Cerita bab lain. Okay, berkenaan dengan rokok. Rokok ni, ada ulama ataupun sebenarnya majlis fatwa kebangsaan sebut rokok ni haram. Rokok ni haram dah. Sebab apa? Boleh merosakkan. Boleh sampai pada tahap memabukkan. Okay, dikiaskan. Kita sebut kias. Kias ini salah satu sumber perundangan Islam, dikiaskan dengan arak. Okey, arak ni kenapa jadi haram? Sebab zat dia tu, arak itu boleh menyebabkan akal fikiran kita tu jadi rosak dan juga menyebabkan boleh merosakkan sistem badan kita. Okey, dikiaskan juga dengan rokok ni. Dengan rokok. Sebab itu ada ulama dan juga kita tengok pada majlis fatwa kebangsaan pun ada yang mengharamkan rokok atas sebab ini. Sebab asap rokok itu boleh menyebabkan sistem tubuh badan kita rosak, jantung hati kita rosak dan boleh menyebabkan akal fikiran kita ni walaupun tidak sampai pada tahap seteru arak. Ya, arak ni hisap sikit dah rasa mabuk, dah minum sikit dah rasa mabuk, boleh menyebabkan kita rasa mabuk dan sebagainya. Okey, tapi rokok ni tidak sampai, walaupun tidak sampai pada tahap itu tapi menjuruh ke arah tu. Ulama sebut ni cerita panjang, tapi kita nak sebut rokok ni tuan-tuan kalau boleh kita orang masjid, orang surau kena tinggal. Okey, kena tinggal rokok. Kita carilah cara lain nak menghilangkan mengantuk. Okey, kita carilah cara lain untuk mengisi masa lapang kita. Okey, ini satu kalau kita ni buat maksiat, bila Islam nak menang? Kalau kita sendiri buat maksiat, bila Islam nak menang? Tinggallah perkara-perkara yang yang kita rasa sedap dengan hawa nafsu, tinggal. Okey, memang lumrah atas muka bumi kita ni benda yang kita tak suka buat ni, memang itulah sebenarnya yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Taala. Apa suka kita mulai bangun pukul 4:30 pagi, 5:30 pagi, siapa suka. Okey, tapi inilah diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas muka bumi ni tempat kita bercucuk tanam. Apabila kita sebut bercucuk tanam, sudah tentu ada peluhnya, sudah tentu ada letihnya. Okey, kalau kita atas muka bumi senang ni kena cek baliklah. Kena cek balik. Bukan saya nak kata tak boleh hidup senang, boleh. Okey, boleh hidup senang. Tapi kalau senang kita ni melalaikan kita daripada mengerti Allah Taala. Okey, sebelum ni kita ada sebuah kereta, sekarang ni ada dua kereta, alhamdulillah rezeki Allah Taala. Tapi sebelumnya ada sebuah kereta, kita boleh datang masjid, boleh datang surau. Tapi mari bawa dua buah kereta, tak boleh pergi dah masjid atau surau. Okey, secara logik, akal logiknya sepatutnya apabila ada dua buah kereta ni, satu suami bawa, satu isteri bawa, bawalah anak-anak di belakang sekali. Itu dia. Okey, ini sifat kita orang Islam. Okey, kita cuba masuk pada tajuk panjang mukadimah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala, bagaimana Al-Imam Ghazali menyebut bahawa yang sunat ini ialah keuntungan. Okey, kita diberikan modal oleh Allah Taala, bagi contoh 100,000, 1 juta. Okey, apabila kita balik menghadap Allah Taala, kita kena beri balik modal kita ni yang Allah Taala pinjamkan 100,000 ataupun 1 juta. Kena buat balik. Kalau Allah Taala bagi 100,000, 100,000 lah bagi contohlah ni. Ha? Ataupun kalau Allah Taala bagi 1 juta, 1 juta lah. Okey, kita buat balik mana? Bagaimana juga kita apabila kita berhadapan dengan CEO ke, ketua pegawai eksekutif ke, berhadapan dengan employer kita ke. Sudah tentu kita employer kita kalau kita bagi balik modal ni, okey, kalau dalam rekod kita tu mungkin tulis baik. Tapi kalau lah kita sebagai employee, sebagai pekerja, kita bukan setakat bawa balik 100,000 atau 1 juta. Tapi kita tambah lagi. 200,000, 2 juta ni keuntungan. Employer kita sudah tentu akan tulis dalam rekod kita cemerlang. Ha, begitu juga dengan Allah Ta'ala. Sebab itu disebutkan di sini bahawa dengan keuntungan ini kita akan mendapat beberapa darjat kelebihan. Kita melazimi amalan sunat ini tuan-tuan. Allah Ta'ala kata, bukan setakat kita sampai pada tahap untuk masuk syurga Allah Ta'ala di peringkat mana-mana saja. Tapi sampai pada tahap Allah Ta'ala sebut kita akan mendapat beberapa darjat kelebihan. Dalam satu hadis kursi disebutkan di sini bahawa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayyal mutaqarrabun bimisli ma iftaratu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi walisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kamu boleh faham tak? Okay. Bagaimana disebutkan dalam satu hadis kursi riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebut yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah Subhanahu taala telah berfirman di dalam sebuah hadis kursi, ma taqarraba ilayyal mutaqarrabun, tidak ada suatu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku. Bimisli ada ima iftaratu alaihim. Bimisli ada ima iftaratu alaihim. Hampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang aku fardukan ke atas mereka. Ini yang pertama, poin yang pertama. Bahawa Allah Ta'ala sebut, kita nak hampirkan diri pada Allah Ta'ala, jaga amalan wajib. Allah Ta'ala sebut, jaga amalan yang aku fardukan ke atas kamu, maka kamu boleh menghampirkan diri kamu pada aku. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tapi poin yang kedua ni yang kita nak sebut yang paling penting ialah dan sentiasa seorang hamba menghampirkan diri kepada aku dengan menambah amalan yang sunat setelah melakukan amalan yang fardu sehingga aku mencintainya. Dua poin kita boleh tengok pada poin yang kedua ni. Yang pertama ialah kita apabila kita buat amalan wajib, kita kena selangi ataupun kita kena top up dengan amalan sunat. Kelebihannya apa tuan-tuan? Hatta uhibbah. Allah Ta'ala sebut, aku akan sampai tahap mencintainya. Allah, Tuhan cintai kita ni. Allah Ta'ala sayang, kasih pada kita ni tuan-tuan. Okay? Kalau boleh sampai pada tahap ni, manusia benci pada kita pun, kita tak ada masalah lah sepatutnya. Okay? Kalau Allah Ta'ala sayang pada kita, semua benci pada kita. Semua tak nak dekat pada kita. Okay? Semua fitnah pada kita. Okay? Patutnya kita rasa cukup dah. Tapi kita, ini sebagai satu analogi. Cuma kita dalam konteks kita ni, atas muka bumi, Allah Ta'ala hantar, kita kena ada hablum minallah wa hablum minannas. Itu basic. Kita kena grab. Kita kena dapatkan cinta Allah dan hablum minannas. Kita kena dapatkan cinta manusia. Okay? Dapatkan cinta manusia ni, Allah Ta'ala bagi nafsu kita, okay? Untuk kita berkahwin. Bagi nafsu pada kita, bagi rasa cinta ni pada manusia dalam konteks ukhuwah. Bagi rasa cinta pada kita, kena membuatkan orang rasa cinta pada kita ni sebagai tersebarnya dakwah Islamiah. Kita jangan sempitkan definisi cinta antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sahaja. Okay? Kita ambil separuh saja ataupun kita ambil sikit saja daripada ayat Quran apabila sebut cinta ni, kita pun sebut tentang kisah Nabi Adam dan isterinya Hawa alaihissalam. Kita sampai pada tahap tu. Sedangkan cinta yang kita kena bina dengan manusia ni sampai pada tahap supaya apabila orang lihat kita ni tertarik pada Islam. Supaya masyarakat ni suka pada kita. Itu tahap kita kena dapatkan cinta masyarakat. Okay? Dengan dalam konteks untuk mendekatkan masyarakat kepada Islam. Jadikan diri kita ni sebagai alat supaya apabila orang tengok kita ni, orang tengok Allah. Rasa betulnya Islam ataupun rasa indahnya Islam. Janganlah apabila orang tengok Islam, inilah yang menyebabkan Islam ni jadi inilah orang Islam jadi malah. Orang tengok kita ni malah. Islam ajar umat dia malah. Orang tengok kita ni culah. maka Islam ajar apa nama ni umat dia culah. Orang tengok kita ni suka buat fitnah, maka Islam ni mungkin ajar umat dia buat fitnah. Orang ajar, orang tengok kita ni jenis kaki mengumpat. Kaki mengumpat. Okey. Maka tanggapan orang, Islam ni ajar umat dia mengumpat. Okey, sebab itu kita kena berhati-hati al-Islamu mahad. Kita kena berhati-hati dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita ni bukan menjadi golongan yang tadi Nabi sebut al-Islamu mahjum bil muslimin. Islam tu terhijab dengan orang sebab orang muslim sendiri. Okey, kita baca, kita faham hadis ni, ini satu pukulan pada kita sebenarnya tuan-tuan, bahawa kita ni kalau kita berada dalam kelompok ini seolah kita ni tak ada nilai pun. Okey. Maka kita doa pada Allah Taala supaya kita ni dijauhkan daripada mahjubun bil muslimin. Okey, kalaupun Islam itu terhijab dengan orang muslim, pastikan muslim itu bukan kita. Ini tugas kita. Sebab itu disebutkan apabila kita dapatkan cinta Allah Subhanahu Taala ini, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ini kelebihan pertama. Apabila Allah Taala telah mencintainya, maka akulah pendengarannya, ia mendengar dengannya. Allah Taala sebut kalau sampai tahap hamba aku ini, amalan fardu beres. Amalan sunat ini settle. Okay. Aku mencintainya, dadak kelebihannya ialah Allah Ta'ala kata, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Okay. Sampai pada tahap, apabila hamba aku ini mendengar, seseolah ia mendengar dengan pendengaran aku. Ini analogi, tuan-tuan. Okay. Maknanya kita mendengar dalam konteks ulama dan tafsirkan hadis ini sebut, ada dua pembahagian. Yang pertamanya, Allah Ta'ala akan jaga telinga kita daripada mendengar perkara-perkara maksiat. Itu dia. Okay. Allah Ta'ala akan jaga telinga kita daripada mendengar perkara-perkara maksiat. Macam mana kita nak buat? Dapatkan cinta Allah Ta'ala dulu. Macam mana nak dapatkan cinta Allah Ta'ala? Jaga amalan wajib, perbanyakkan amalan sunnah. Okay. Jelas. Maka, yang kedua ialah, kalaupun dapat lari daripada mendengar perkara-perkara maksiat, tapi apabila kita dengar, kita akan rasa berdosa. Okay. Kita akan rasa berdosa. Yang tadi Allah Ta'ala sebut fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ni dalam konteks bahawa apabila kita dengar, Allah Ta'ala akan jaga pendengaran kita. Bagi contoh, kita nak pergi mana-mana shopping complex, contoh ni. Bagi contoh, Allah Ta'ala menghalang laluan kita terdekat dalam traffic jam lama sangat ke, bagi contoh. Tapi kalaupun Allah Ta'ala sampaikan diri kita pada shopping complex, kita akan rasa bahawa kita masuk sahaja dalam shopping complex. Bagi contoh, okay. Apabila kita mendengar perkara-perkara maksiat, biasa dalam suatu komplek dipasang lagu-lagu. Orang perempuan menyanyi. Itu aurat. Okay. Yang mana kita dengar ni, kita rasa tak reda dan kita rasa ini maksiat. Sebab itu tuan-tuan, biasa orang muda berlaku. Dia suka pergi shopping komplek sebab di shopping komplek ni radio 24 hours. Kat rumah tak ada radio, dia suka pergi shopping komplek. Yang pertama sebab dia ni passion je ni, suka dengar lagu. Okay. Dan ini apa nama ni? Apa nama ni? Inilah penyakit yang boleh menyebabkan hati kita jadi gelap, wali'inadzubillah min zalim. Yang keduanya, wabasarahu alladhi yubsiru bihi. Dan akulah penglihatan yang ia melihat dengannya. Allah Ta'ala sebut. Okay, sama sahaja dalam konteks pendengaran tadi. Bahawa apabila kita dapatkan cinta Allah Ta'ala, kelebihannya ialah kita tengok ni dengan pandangan Allah Ta'ala. Ini hadis kursi sebut. Jangan kata kita syirik pula. Okay. Cuma ini sebagai satu analogi, kiasan Allah Ta'ala, bahasa Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita kalau kita tak mengaji mantiq, kita tak mengaji bahasa kiasan, kita rasa, betul atau tidak ni Tok Guru sebut macam ni. Okay. Betul atau tidak, apa ni Ustaz ni sebut macam ni. Sedangkan kita tak, dalam bahasa Arab ni, tuan-tuan, banyak bunga-bunga kita sebut. Bagaimana kita dalam bahasa Melayu, tak? Kita ada sajak, kita ada puisi. Ini dalam bunga-bunga bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab ada cara-cara dia. Okay? Ini antara salah satu contoh bagaimana bunga-bunga bahasa Arab Allah Ta'ala sebut. Apabila melihat, maka akulah apa nama penglihatannya. Okay? Dalam konteks tadi sama juga bahawa kita ni sampai tahap Allah Ta'ala akan jaga pandangan mata kita. Okay? Dan dalam konteks kalau kita melihat perkara maksiat, kita akan rasa berdosa. Bukannya kita ni mengaplikasikan polisi bahawa tertengok sekali maka tak apa. 15 minit sekali tertengok. Maka kita pun rasa tak apa sebab Ustaz sebut pandangan pertama tidak mengapa, tidak berdosa sebab tidak sengaja. Kita ni tuan-tuan, sebenarnya kita kena tambah lagi. Dalam konteks ni memang betul. Pandangan pertama pada perkara maksiat memang tidak berdosa. Okay? Dengan keadaan kita ni tidak ada niat dan kita tidak sengaja. Okay? Tapi kita kena alihkan terus pandangan kita sebab sahaja kita menyadari. bahawa apa yang kita tengok itu satu maksiat. Dalam konteks sekarang ni saya kira susah kita nak buat perkara macam tu. Buka televisyen je, tengok pemberita tak pakai tudung. Maka adakah orang tengok berita ni berpaling daripada televisyen, dengar sahaja perkataan yang disebutkan oleh wartawan? Jaranglah orang buat macam tu. Tapi kita nak dengar juga berita tak? Maka pandai-pandailah tuan-tuan, kita nak ubah ni macam mana. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks saya sebut tadi, dalam konteks suara. Okey. Suara perempuan ni tidak aurat. Kita mazhab Syafi'i antara mazhab yang paling teliti, yang paling particulars, yang paling cermatlah kita sebut. Walaupun mazhab yang mengharamkan suara perempuan, tapi mazhab Asy-Syafi'i sebut tidak haram kecuali apabila dilenggukkan. Itu dia. Dan boleh menyebabkan orang lelaki yang belum dengar menjuruh ke arah maksiat. Sebab itu kita mengambil pandangan kita sebagai orang yang bermazhab Syafi'i, kita kena jelas bahawa yang kalau ada setengah-setengah tulisan sebut suara wanita itu aurat, itu perkataan yang perlu diperjelaskan lagi. Sebab kita dalam konteks Malaysia, kita bermazhab Syafi'i, suara jadi aurat ni ketika mana? Ketika diperindah dan diperelokkan. Okay, ketika mana diperindah dan diperelokkan. Kalau suara itu aurat, maka tuan-tuan tak boleh nak pergi pasar beli ikan lepas ni. Sebab apa? Suara aurat tak boleh jual beli dengan orang perempuan. Okay? Dan mazhab Asy-Syafi'i dalam konteks ini melihat kepada maslahah. Okay? Bahawa kepentingan, maslahah yang paling utama ialah orang perempuan dan orang lelaki kena ada satu hubung kait dalam konteks memajukan ekonomi ummah. Maka sebab itulah antara satu rasional kenapa dia dihalalkan. Okay? Kenapa suara perempuan itu tidak aurat, melainkan apabila diperelok dan diperindahkan. Macam mana diperelok dan ini? Dalam bahasa kita sekarang, kita sebut suara yang dinyanyikan. Suara yang dinyanyikan. Okay? Kenapa saya sebut suara yang dinyanyikan? Tak ada orang perempuan menyanyi. Nyanyi bunyi macam cakap, tak ada. Biasa menyanyi ni dia ada nyaring, dia ada tunes yang kena tinggi sikit. Yang ni kena tarik sikit. Apa semua sekali. Okay? Perempuan nak menyanyi, boleh atau tidak? Kalau orang tanya saya, boleh. Nak menyanyi, boleh. Okay? Yang pertama, yang pastikan audien ni lah suami dia. Maka nak mau memekik dalam bilik, silakan. Okay? Tapi pastikan jangan sampai orang lain dengar pula. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang perempuan nak menyanyi, tanya, saya akan kata boleh. Sebab syaratnya ialah pastikan audien itu orang perempuan juga. Lain daripada dua syarat ni, nak menyanyi juga, ayahlah. Tak perlu menyanyi lah. Nak menyanyi, nyanyilah dengan suami. Depan suami, sedap tak sedap, suami saja yang tahu. Suami pula janganlah rekod. Masuk dalam Facebook, blog, apa semua sekali. Ini suara isteri saya. Sebab ustaz kata, dalam konteks ni, boleh menyanyi. Saya bawa dan ni, sama je lah. Macam kita rekod orang menyanyi lah. Suami kena faham hukum agama ni. Okay. Kemudian kita sebut tadi, walisanahu allazi yantiqu bihi. Kita ambil masa sikit, insyaAllah. Akulah lidahnya yang ia bercakap dengannya. Okay. Allah Ta'ala sebut bahawa apabila kita dapat grab, dapat cinta Allah Ta'ala ni, okay, Allah Ta'ala akan jaga lidah kita. Sampai tahap kita ni, kalau kita tak tahu satu perkara, maka kita akan diam dengan sendiri. Uskut. Mana kita akan jadi apa namanya, apa perkara yang kalau kita tak tahu, kita diam saja. Walaupun kita ni seorang yang apa namanya, seorang yang bertaraf profesor ke doktor ke, okey, kita ni dalam konteks sampai Allah Ta'ala jaga lidah kita. Okey, kemudian wayadahul lati yabtishu biha, kemudian akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya. Ulama dan tafsirkan akulah tangannya ini meluas dalam konteks sampai pada tahap kuasa. Akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya. Bukan setakat akulah tangannya yang ia menyentuh mikrofon. Bukan sampai pada tahap tu ataupun menyentuh gelas. Bukan sampai pada tahap tu sahaja. Tapi meluas dalam konteks bahawa apabila ada kuasa amanah. Nak sign kontrak, tengok ni. Ni rasuah atau tidak. Nak luluskan projek, tengok. Ini adil pada orang Melayu, orang Cina, orang India atau tidak. Ataupun semua sekali. Okay, mana kita amanah dalam konteks apa negara kerja kita. Sebab itu tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kita akan apa nama, dalam 24 jam seharian semalaman ataupun dalam konteks kita sebagai pekerja kerajaan, pekerja awam dan sebagainya, kadang-kadang kita rasa susah nak bezakan mana yang betul, mana yang salah. Sebab itu kita kena perbanyakkan. Antara salah satu jalan kita sebut sebagai preventive action. Okay? Jalan yang boleh menjurus kita ataupun menghalang kita sebenarnya ialah dengan kita memperbanyak amalan sunat dan kita sentiasa mendidik hati kita. Barulah Allah Ta'ala akan akan tunjuk pada kita, ini kalau sains yang ni salah, kalau sains projek ni betul. Sampai pada tahap tu. Dan dalam masa sama kita kena patuhilah polisi-polisi syarikat kita yang kita bekerja dan sebagainya. Sebenarnya tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri. Okay, kalau kita ni jenis bekerja di tempat memang Islam haramkan, contoh kita nak luluskan apa nama ni judi, itu secara terang lagi bersuluh, terang lagi bersuluh bahawa kita tak boleh luluskan. Kita ada kuasa sebagai Islam, jangan luluskan judi dan sebagainya. Okay, walaupun pembincangannya dibahaskan dengan secara panjang lebar. Okay, sebut bahasa judi, kenapa masuk lagi sekali bab haram? Okay, ini pembincangan panjang lebar. Cuma kita nak sebut bahawa kita kena amanah dalam konteks akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya. Dan warijlahul lati yamshi biha, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Okay, maknanya Allah Ta'ala dalam konteks yang sama akan menjaga kaki-kaki kita ni daripada pergi kepada tempat-tempat maksiat. Maknanya ada 5 kelebihan. Yang pertama kita tengok sebut tadi faida ahbabtu kuntu sam'ahu, pendengaran kita, wa basarahu, apa ni penglihatan kita. Kemudian yang ketiga ialah walisanahu, percakapan kita. Yang keempat ialah kita sebut tadi wayadahul lati, tangan kita, dan warijlahul lati, dan kaki kita. 5 kelebihan. Dan kaki ini tuan-tuan, Allah SWT akan jaga sampai pada tahap macam tadi. Apabila kita pergi pada tempat maksiat, kita akan rasa berdosa. Okay? Tapi yang pertama ialah Allah Ta'ala akan halang terus sebenarnya kita daripada pergi kepada tempat-tempat maksiat. Okay? Dalam kita membaca hadis ini, juga memerlukan kepada pembincangan panjang. Kalau kita tengok apa nama ni Syahid Hasan Al-Banna Kutub, penggerak Ikhwan Muslimin di Mesir sana. Okay? Pernah membawa usrah di sebuah kelab malam. Itu dia. Kita nak kata macam mana ni hukum dia? Nak kata macam mana? Sebab kita kata tadi, apabila dan yang saya sebutkan tadi, ialah orang yang alim ulama tapi pergi ke kelab malam untuk buat usrah. Adakah ini tak termasuk dalam konteks matlamat menghalalkan cara, matlamat tidak menghalalkan cara? Al-ghayah la tubadir wasilah. Ini juga memerlukan perbincangan dan perbahasan yang panjang. Cuma secara umumnya, secara umumnya Allah Ta'ala akan jaga kaki kita ni daripada melangkah kepada tempat-tempat maksiat. Sebab itu tuan-tuan, macam mana kita nak tengok hati kita dan diri kita ni Allah Ta'ala sayang atau tidak? Nak tahu Allah Ta'ala sayang kita ni atau tidak? Kalau manusia bolehlah kita nak tahu sayang atau tidak. Beri bunga tu sayanglah. Beri hadiah tu sayanglah. Itu manusia. Tapi Allah Ta'ala tak bagi bunga pada kita. Kita selesai solat, ada Allah Ta'ala bagi bunga. Ni tanda aku sayang padamu. Solat-solat, selesai solat sunat. Ataupun kita balik rumah, dapat hadiah Allah Ta'ala bagi. Daripada mana-mana. Tak ada. Okay? Allah Ta'ala, kita nak tahu macam mana Allah Ta'ala sayang kita, tengok pada tempat-tempat yang kita sebutkan tadi. Macam mana pendengaran kita ni? Macam mana? Cek balik lepas ni. Balik lepas ni makan nasi, tengok cerita lepas ni apa semua sekali. Baca Quran ke apa semua. Tengok telinga kita ni kat mana. Tengok mata kita ni kat mana. Tengok apa nama lidah ni, kita ni cakap pasal apa. Kita tengok tangan dan kaki kita ni ke arah mana. Tuan-tuan, sebab itulah disebutkan oleh banyak ulama bahawa Al-Imam Ghazali ni layak sekali digelar sebagai seorang doktor hati, kerana permulaan kitab ini berkenaan dengan adat-adat dalam melaksanakan ketaatan ini dah sebut berkenaan 5 panca indera. Okay? Kita sebenarnya banyak lagi kita nak sebut. Tapi dalam kerangka masa yang limit ini, yang terhad ini, yang berkaitan dengan kelima-lima panca indera ini. Maka tuan-tuan dirahmati Allah SWT, moga-moga mungkin sampai sini sahaja untuk malam ini. Moga-moga apa disampaikan, walaupun tidak banyak, moga-moga boleh memberi sedikit sebanyak manfaat pada kita, pada saya yang mengucapkan telinga saya lebih dekat dengan lidah saya, dan tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sebagai pendengar, untuk bukan setakat kita sahaja yang boleh faham, yang boleh mengamalkan. Tapi lepas ni tuan-tuan, okay, kita kena sampaikan juga pada orang yang tidak bersama dengan kita di surau ni pada malam ini. Okay? Balik sampai pada rakan-rakan kita, sedikit sebanyak tak apa dah. Okay? Balik sampai kepada anak isteri, pada sahabat anda. Dan balik yang paling penting ialah untuk kita mengamalkan. Moga-moga Allah SWT sentiasa berahmati kita dan menjaga iman Islam kita sampai pada hari kiamat, sampai pada hembusan nafas yang terakhir insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarri. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.